bosan dengan kalian. Tak peduli apa yang kalian lakukan terhadapku. Jangan sok benar, jangan sok hebat, apalagi sok cool. Dan aku mulai curiga, ada apa dengan kalian? Pecundangkah? Silakan keluar dari ketidakwarasan padamu, oh pecundang. Terserah mereka berkata apa tentang kita. Silakan jika itu membuat mereka makin puas. Biarkan saja, lupakan semua masalah tak penting. Dan aku mulai curiga, ada apa dengan kalian? Kecundangkah? Silakan keluar. Mereka menyesal melakukan hal yang tak pernah